Halo, semangat pagi teman-teman semua. Saya Dodi Boka. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah materi buat teman-teman semua, di mana materi ini bisa dikatakan kekeliruan orang dalam mengawali menjalankan bisnis networking. Ya, apa itu? Jadi, teman-teman tentu saja dalam menjalankan bisnis ini ada yang berlatar belakang sebagai seorang pekerja, karyawan, ya sebagai seorang pengusaha mungkin, atau sebagai seorang pengangguran. Nah, kekeliruan yang seringkali terjadi dari orang-orang yang mengawali menjalankan bisnis network marketing ini sebagai side job atau sampingan itu adalah membandingkan pekerjaannya sebagai seorang karyawan dengan bisnis networking ini. Itu tidak bisa dibandingkan begitu saja, Bapak Ibu, teman-teman. Karena apa? Karena kuadran kita saja sudah berbeda. Di sana kita menukarkan waktu untuk mendapatkan income. Nah, di sini kita menukarkan waktu kita itu untuk membangun aset. Jadi berbeda, Bapak Ibu. Di sana sistemnya kita bisa dapatkan penghasilan dengan cepat. Tidak seperti kita membangun aset. Belum tentu kita bisa mendapatkan penghasilan dengan segera. Dan belum tentu juga kita bisa mendapatkan penghasilannya sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin penghasilan yang besar. Jadi tidak bisa dibandingkan begitu saja. Nah, namun harus ada pemikiran seperti ini bagi teman-teman yang mengawali menjalankan bisnis network marketing, ya. Jadi bedakan, kalau di sana kita betul-betul akan selamanya menukarkan waktu. Nah, kalau di sini kita membangun aset yang sifatnya tujuannya itu adalah jangka panjang. Bukan hanya pada saat ini kita akan mendapatkan penghasilan, tapi pada suatu saat nanti ketika kita mungkin tidak bisa bekerja lagi. Ya, mungkin karena faktor kesehatan, faktor usia, dan lain-lain, mungkin teknis dan non-teknis. Karena apa, teman-teman? Tidak ada yang bisa menjamin, satupun orang yang bisa menjamin teman-teman bisa bekerja terus suatu saat nanti. Ya, di saat ini, di saat kita masih bisa bekerja, di saat inilah kita membangun aset. Jadi bagaimana cara berpikirnya? Teman-teman tetap bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang wira swasta, tetap bekerja untuk penghasilan saat ini. Tapi teman-teman juga harus menyediakan waktu dengan full heart, karena bisnis ini tidak memerlukan full time sebenarnya. Yang penting kita full heart saja jalankan, komit saja jalankan. 1-2 jam setiap hari jika teman-teman ada waktu, saya yakin menggunakan 1-2 jam untuk membangun aset, teman-teman suatu saat nanti akan memiliki aset yang luar biasa. Akan memiliki bisnis yang bisa memberikan penghasilan passive income. Seperti itu. Jadi jangan pernah bandingkan kerja sebagai seorang karyawan hasilnya dengan kita membangun aset di bisnis jaringan ini. Karena untuk kecepatan mungkin membangun aset itu tidaklah secepat teman-teman bisa mendapatkan penghasilan sebagai seorang karyawan. Tapi yang penting teman-teman melihat visi besar dari apa yang kita kerjakan dalam membangun aset ini. Itu teman-teman. Jadi kesalahan atau kekeliruan di awal orang menjalankan bisnis ini sehingga mereka tidak full heart, itu adalah di saat itu mereka membandingkan hasil dari kerjaan mereka sebagai seorang karyawan dengan bisnis networking ini. Sementara kita lihat saja, orang membangun sebuah bisnis itu bisa dikatakan mungkin satu bulan, dua bulan, bahkan setahun pertama itu mereka balik modal saja belum. Kita lihat bisnis kita, modal kita berapa? Kalau kita anggap 50 ribu, ya, modal kita bulan depan sudah diberikan income 200 ribu saja, atau bahkan ada teman-teman kita yang sudah bisa mendapatkan income jutaan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, kita lihat contoh, seorang pengusaha membangun rumah makan dengan modal 1 miliar. Apakah 1 miliarnya itu dia sudah dapatkan di 1 bulan pertama balik modalnya? 1 tahun pertama? Belum tentu, teman-teman. Jadi, kalau kita melihat dari sudut pandang modal, bisnis 3i Networks ini itu sudah amat sangat luar biasa, teman-teman. Dan di sini bukan hanya kita menjadi bisnis harian saja, tapi bisnis ini kita bisa membuat yang namanya aset yang sifatnya adalah jangka panjang, teman-teman. Jadi, jangan lagi ada yang melihat bisnis ini adalah bisnis sampingan. Jangan lagi ada yang melihat bahwa kalau saya bandingkan dengan saya jadi karyawan, ternyata jadi karyawan lebih cepat menghasilkan. Nah, karena kita beda, teman-teman. Kita beda. Ya, jadi jangan sampaikan, jangan samakan, dan ya jangan bandingkan di saat yang sekarang. Karena kuadran kita beda. Kita kuadran business owner. Ya, kalau teman-teman bekerja sebagai seorang karyawan, itu self-employed. Atau sebagai seorang wira swasta, itu employee atau self-employed. Jadi di sini kita betul-betul untuk menjadi business owner. Kita anggap kita bisa dikatakan berada di tingkat yang lebih tinggi, tentu ujian kita beda. Di sini teman-teman akan ditolak, di sini teman-teman akan mengalami yang namanya kerugian waktu. Jadi jangan samakan. Sifat kita adalah jangka panjang. Silahkan kerjakan bisnis teman-teman dengan full heart. Saya yakin, ya, hasil itu tidak akan meleset 1 mili pun. Itu hanya masalah angka rata-rata, itu hanya masalah waktu saja. Pada suatu waktu ketika teman-teman komitmen dan konsisten, hasil pasti akan sesuai dengan kerja keras teman-teman. Tidak ada hasil mengkhianati proses, sepanjang teman-teman tidak berkhianat pada proses. Sekian dari saya, semoga sharing hari ini bermanfaat, sukses untuk kita semua dan pasti crown.